Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu Rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Dan kita melanjutkan dari apa yang telah kita baca dari penjelasan nama Allah Subhanahu wa taala An-Nur Al-Hadi Ar-Rasyid. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada penjelasan tentang jenis-jenis hidayah, kemudian makna atau tafsir dari ayat dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, kemudian sampai pada doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan doa kunut witir, yang diajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, Allahumma hdina fi man hadait, atau dengan lafad hadis Allahumma hdini fi man hadait. Diterangkan oleh penulis Aunul Ma'bud Al-Lamah Abdul Azim Abadi rahimahullah, makna dari Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadait. Kata beliau rahimahullah, makna dari Allahumma hdini atau Allahumma hdina, yani sabitni ala al-hidayah aw zidni min asbabil hidayah ila al-wusul li a'la maratib an-nihayah. Makna dari Allahumma hdini fi man hadait, yani sabbitni 'ala al-hidayah, kokohkanlah diriku di atas hidayah, atau tambahkanlah kepadaku dari sebab-sebab hidayah yang menyampaikan kepada paling tingginya dari tingkatan-tingkatan nihayah, yakni ujung dari kemuliaan, akhir dari kemuliaan. Dengan doa ini memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada paling tingginya dari puncak kedudukan kemuliaan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa sebagaimana pada ayat ihdinash shiratal mustaqim, demikian pula pada doa ini Allahumma hdini fiman hadait, terkandung di dalamnya yakni permohonan hidayah al-irsyad wal bayan, untuk kita mengetahui mana jalan yang baik, mana kejelekan. Demikian juga hidayatul taufik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dibimbing mengikuti kebenaran yang telah kita ketahui. Juga terkandung di dalamnya permohonan as-sabat wal istiqamah, ya, kekokohan istiqamah di atas jalan hidayah tersebut. Kemudian pada lafad fi man hadait, pada golongan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka atau hidayah kepada mereka, yakni fi jumlati man hadaitahum aw hadaitahu minal anbiya'i wal awliya, yakni dalam golongan orang-orang yang engkau telah berikan petunjuk atau hidayah kepada mereka, atau yang engkau telah berikan hidayah kepada orang dari manusia dari kalangan al-anbiya, para nabi wal awliya, dan para wali. Yani orang-orang mulia yang dari kalangan kaum mukminin yang tergabung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yut'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi dari sini kita memahami bahwa pada doa ini sekali lagi terkandung di dalamnya ya permohonan kepada Allah bentuk-bentuk hidayah yang akan menyampaikan kepada puncak kebahagiaan negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan yang abadi, yang tidak mungkin itu semua akan dicapai kecuali dengan seorang istiqamah di atas jalan kebenaran. Jika kita perhatikan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Beragam fitnah yang kembalinya kepada syubhat wasyahawat yang telah menjatuhkan orang-orang yang sebagian mereka ya dipuji oleh para ulama bahkan para imam di zamannya, namun ternyata akhir kehidupan mereka berujung imma sebagiannya menjadi orang-orang ahlul ahwa wal bidah, bahkan sebagian mereka ada yang sampai pada tingkatan kufur ya, dalam keadaan mereka telah dipuji oleh para tokoh ulama di zamannya. Sebagai contoh yang semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semua, kita tentu mengenal nama Abdurrahman ibn Muljim, orang yang telah membunuh Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia? Ternyata orang ini adalah orang yang telah dipercaya oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Mesir. Dan tentu qurra di masa itu tidak seperti ya para qurra di masa kita. Apalagi untuk ya tingkatan mungkin pengajar iqra, qiraati atau yang semisalnya. Namun ternyata akhir dari kehidupannya dia menjadi seorang khariji, seorang khawarij. Demikian pula ya setelahnya sebagai contoh Imran ibn Hittan, dia termasuk di kalangan kibar Khuffaz al-Hadis. Dikenal bagaimana kehebatannya dalam yakni menghafal hadis. Namun ternyata ya dengan sebab syahwat, jadi keinginan untuk menikahi ya sepupunya yang dikenal seorang wanita kharijiyah ya, ya berpemahaman khawarij, dia katakan sa'arudduha ila sunnah, saya akan kembalikan dia kepada sunnah ya. Namun ternyata kecantikan si wanita itu telah mengubah keadaan Imran ibn Hittan hingga bukannya dia yang bisa menarik kembali wanita itu kepada sunnah, justru dia yang menjadi seorang khariji. Ya, sampai-sampai ya dia memuji apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Muljim ketika membunuh Ali bin Abi Thalib dengan ucapannya, ya darbatan min taqi, ya wahai, yakni sebuah tebasan yang itu dilakukan di atas ketakwaan. Jadi membunuh bukan hanya sekedar seorang muslim, ya seorang diantara yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah dalam keadaan masih hidup, ternyata pembunuhan terhadapnya dinyatakan oleh Imran ibn Hittan sebagai sebuah tebasan yang dibangun di atas ketakwaan. Demikian pula bahkan yang disebutkan oleh para ulama dari keadaan orang-orang yang mengalami intikas, yakni berbalik keadaannya setelah sebelumnya di atas jalan ilmu, jalan hidayah, jalan kebenaran. Seorang yang dikenal namanya dengan Abdullah ibn Ali As-Sa'idi, atau masyhur dengan Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, dan dia dilahirkan di Qasim, salah satu di wilayah Najd, yang di sana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berada. Tokoh ini dikenal di awal dari kemunculannya sebagai orang yang dengan kitab-kitabnya membela sunnah, membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai yang di kalangan para ulama ada yang sampai memuji qad dafa'a mahr al-huril 'ain bi kutubihi walan yadurruhu ma fa'alahu ba'dahu. Aku sama kal. Dia sungguh telah memberikan mahar untuk bidadari. Artinya apa? Ya, dia dengan apa yang telah dia tulis dengan kitab-kitabnya itu sudah bisa untuk membeli jannah. Baik. Dan tidak akan memudharkan dia apa yang telah dia lakukan setelahnya. Ini sampai pujiannya sampai seperti itu, yang memuji dari kalangan para ulama ketika melihat kitab-kitabnya. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan bagaimana hakikat dari orang ini, yang sebagian di kalangan para ulama melihat apa sungguhnya sebab yang sampai menjadikan dia seperti itu, hingga mati dalam keadaan sebagai seorang mulhid, seorang ateis, ya bukan hanya ahlul ahwa atau bidah, menjadi seorang ateis yang mengatakan bahwa surga dan neraka, al-jannah wa nar, itu hanya cerita dongeng. Sampai seperti itu. Ternyata di antara sebab utama yang menjadi sebab akhir dari kehidupannya sangat mengenaskan di seorang kafir mulhid adalah sifat ujub yang ada pada dirinya, yang sebagiannya dia tampakkan pada sebagian karya tulisnya. Di antaranya yang ditulis oleh mereka, yakni pada muqaddimah salah satu kitab karyanya, Al-Faslu Al-Hasin Bainal Wahhabiyyin wa Mukhalifihim. pemisah yang memutus antara Wahabiyin dan yang menyelisih mereka. Dan perlu untuk kita ketahui, istilahnya penisbatan Wahabi dan semisalnya ini, sekali lagi, ya, penisbatan yang tidak benar. Karena kalau yang dimaksud kepada dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa dakwah beliau adalah dakwah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimahnya di bait syair yang dia bawakan, dia katakan lau ansahu kuntu al-muqaddamu fil amr walam yatlubu ghairi lada al-hadithin nakar. Seandainya mereka mau insaf, mau sportif, jadi mereka manusia mau sportif, akulah yang dikedepankan dalam urusan ini, ya urusan agama ini. Akulah yang dikedepankan, yang didahulukan dalam urusan agama ini. Ya, sebuah ungkapan yang menunjukkan sikap apa? Bangga diri wujud. Walam yatlubu ghairi ladal hadithin nakir. Di mana mereka tidak akan mencari selainku. Tidak akan mencari selainku tatkala terjadi suatu peristiwa yang mungkar, yang aneh, yang perlu untuk diingkari. Ya, jadi dia pandang dirinya adalah orang yang tidak ada selainnya di dalam membantah orang-orang yang menyelisih agama ini. Sampai di bait syair dari apa yang dia tuliskan, dia katakan walau annama indi minal ilmi wal fadli yuksamu fil afaki agna anir rusuli. Subhanallah. Dia katakan, seandainya apa yang ada pada diriku dari ilmu dan keutamaan ini dibagi di berbagai penjuru fil afaq, ya, di berbagai penjuru bumi ini, agna anir rusuli, maka itu sudah mencukupi dari kebutuhan terhadap para rasul. Ya, puncak ujub dan sekaligus al-kibar yang luar biasa. Sampai akhirnya, ya, setelah dia dikenal sebagai orang yang membela sunnah, membantah kebatilan, sampai pujian dari sebagian ulama sebagaimana yang telah disampaikan tadi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu tentang keikhlasan dan kejujuran hamba-hambanya dan siapa yang dusta, Allah tunjukkan, ya, berubah dia kemudian membaca buku-buku karangan Karl Marx dan yang semisalnya, kemudian muncul kecintaan, ya, terhadap buku-buku semisal itu sampai kemudian menjadi keyakinannya, dan datang nasihat dari para ulama yang ada di masa ini, termasuk, ya, di antaranya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah yang memberikan nasihat dan bantahan terhadapnya. Ya, yang beliau tulis dalam kitab Tanzih Syariah. Tanzihus Syariah. Allah memberikan umur yang panjang. Ya, dia lahir sekitar kalau hitungan Masehi 1917. Ya. Matinya pada tahun 1996, sekitar 89 tahunan. Nasihat demi nasihat telah sampai kepadanya, namun dia semakin sesat. Waliyadu billah. Ini sebagai contoh. Berikutnya, yang juga kita mungkin mengenal tentang orang-orang yang dipuji oleh ulama di masanya. Ya, sebagai contoh yang dikenal dengan masyayikh wasiyat, ya, syekh-syekh yang Syekh Muqbil memberikan wasiat agar jika terjadi apa-apa, ya, dari fitnah dan semisalnya, hendaklah para masyayikh ini memusyawarahkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Sebutkan itu termasuk diantaranya Abul Hasan Al-Ma'ribi, Mustafa Sulaimani, ya, termasuk dalamnya Al-Buru'i, Al-Hajuri, dan yang lain-lain yang disebut dalam wasiat tersebut. Ya, bahkan sebagian dari orang-orang ini dijuluki oleh Syekh mungkin sebagai An-Nasihul Amin, ya, pemberi nasihat yang terpercaya. Namun kita mengetahui bahwa yang namanya manusia tidak mengetahui tentang perkara gaib. Ya, mereka memuji manusia sebagaimana yang ditampakkan, tidak mengetahui tentang hakikat perkara yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya, hingga tidak tersisa dari orang-orang yang disebut tersebut, ya, yang masih di atas jalan yang telah ditempuh sebelumnya. Ya, bahkan kalau kita melihat misalnya pernyataan Syekh Ubaid tentang Muhammad Al-Imam yang dikatakan dengan tegas bahwa dia adalah ikhwani, itu penilaian yang bukan semata muncul akibat terjadinya apa yang disalahkan dengan wasiqah, ya, perjanjian kesepakatan dengan orang-orang Houthi, bukan semata itu. Ya, tetapi beliau telah melihat bagaimana perjalanan orang ini sejak jauh sebelum itu. Nah, ini semua sekali lagi sebagai pelajaran penting bagi kita. Jika orang-orang yang telah diberikan ilmu dan keutamaan bisa berubah keadaannya sampai sedemikian rupa, tentu ini semua, ya, menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa meminta hidayahnya, hidayah al-irsyad wal-bayan, untuk kita bisa mengetahui, ya, syariat ini. Karena yang sudah kita ketahui dibandingkan yang belum kita ketahui masih terlalu jauh. Demikian pula hidayah atau taufik untuk kita mengikuti apa yang telah kita ketahui. Demikian pula, yakni hidayah al-istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.